Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali dengan taufiknya kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Musammayatu Syar'iyatu Li Ahli Sunnah, penamaan, penyebutan, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ini berhubungan dengan ciri yang dengannya kita akan bisa mengetahui dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri yang terdapat pada gelar-gelar atau penamaan-penamaan mereka ini. Karena tentu saja penamaan ini diambil dari ciri-ciri yang mereka selalu tampakkan. Sebagaimana di pertemuan yang lalu telah kita bahas, di antara nama-nama mereka yang sesuai dengan syariat adalah penamaan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lihat berikutnya. Thanian, ahlul hadith. Mereka juga disebut dengan ahli hadith. Ahlul hadith, mereka adalah orang yang ahli dalam membahas hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mana hadith yang sahih, mana hadith yang lemah, mana hadith yang pantas dijadikan sebagai argumentasi dan mana yang tidak. Mereka kemudian merujuk kepada pemahaman, penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan hadis tersebut, tidak dipahami berdasarkan pemikiran akal, sehingga mendatangkan hadis sahih tapi menyebutkan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah mereka, ahlul hadis. Taib. Asy-Syaikh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadith, wa hadha yaridu kathiran fi kalami kathirin minal a'immati ka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu. Termasuk nama atau gelar-gelar yang diberikan atau yang dinamakan untuk ahlu sunnah wal jamaah, mereka disebut dengan ahlul hadith. Sudah kita bahas kemarin, yang namanya ahlu adalah orang yang paling terdekat ahlinya, berarti mereka benar-benar membidanginya, berarti mereka benar-benar selalu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menukilkan penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tersebut. Mereka disebut sebagai ahlul hadis. Penyebutan ini sering disebutkan dalam ucapan kebanyakan dari para imam ahlu sunnah. Contoh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan-ucapan beliau. Juga para ulama yang lain sebelum dan sesudahnya. Yadhkuruna ahlal hadis wa ahlas sunnati mubayyinina i'tiqadahum. Mereka selalu menyebutkan bahwa ahlul hadis dalam keyakinan adalah seperti ini. Ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman mereka seperti ini dalam akidah. Dengan menjelaskan akidah atau keyakinan mereka. Wala yufarrikuna bainal mustalahain. Para ulama tidak membedakan antara dua nama tersebut. Ahlul hadith atau ahlu sunnah. Sedangkan kita tahu sendiri, tentu sunnah dan hadith, ya, ada kesamaannya. Hadith dengan sunnah adalah sesuatu yang sinonim dalam sebagian pendapat para ulama. Maka ketika dikatakan ahlul hadith, maka dialah ahlu sunnah. Dari sinilah pernyataan yang sangat terkenal yang dinukil oleh para ulama dari ucapan seorang penyair, bahwa ahlul hadis adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka yang hidup setelah zamannya beliau. Ahlul hadithihum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, orang yang selalu belajar hadis, mereka adalah orang yang merupakan ahlinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafasnya. Inilah kemuliaan mereka. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka sering menukil hadis. Karena merekalah yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini membantah hadis-hadis yang lemah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan bahwa ini adalah tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dan saling mendukung hasan dari berbagai jalurnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Sudah ada pembawa-pembawanya. Agama ini dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna, dengan menjadikan setiap generasi ada yang membawa dan membela agama ini. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna, ya, menyelewengkan makna yang benar dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka disebut sebagai ahlul hadis karena memang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita kenal, ya, setelah dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar ibn al-Khattab disebut sebagai orang yang awwalu man yatathabbat fi naqlil khabar. Yang pertama kali berhati-hati dan teliti dalam menukil berita. Antum masih ingat hadis riwayat sahabat yang mulia siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah tentang mengucapkan salam tiga kali. Tentang mengucapkan salam tiga kali. Yang kemudian dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab untuk ditanyakan apakah betul dia mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena meragukan sahabat ini, tapi karena ketelitian dan kehati-hatian. Sampai kemudian ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangkan sahabat yang ikut mendengarkan hadis ini, kemudian diterima oleh Umar ibn al-Khattab. Dan setelah itu demikian keadaannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pernah juga dinukilkan dalam kitab Sahih Muslim kisahnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika datang seorang perawi hadis yang terpercaya dari kalangan tabi'in, dari penduduk Yaman, ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Datanglah dia di majelisnya Ibnu Abbas, karena dia ini juga seorang tabi'in yang senior, dia juga banyak mendengarkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun menyampaikan kepada orang-orang yang hadir hadis-hadis yang pernah dia dengarkan. Ketika mendengarkan ini, ternyata seorang yang menghadiri kisah ini, ya rawi yang menghadiri kisah ini mengatakan, faja'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lam yaltafit ilaihi wa la ya'dhanu li hadithihi. Maka Ibnu Abbas ketika itu ternyata tidak menoleh kepada orang ini dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Bushair bin Ka'ab al-Adawi tersinggung. Maka kemudian dia menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Wahai Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kenapa aku melihat kamu tidak memperhatikan ucapanku, tidak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Ini saya sekarang membawakan hadis. Apakah aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW kemudian kamu tidak mau mendengar? Kata Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, menyampaikan sebuah kaidah dalam mendengarkan hadis. Siapa saja bisa membawakan hadis. Wong sekarang bukunya ada dicetak. Tapi apakah setiap orang yang membawakan hadis, menukil hadis, lantas dia adalah ahlul hadis? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna ilaihi a'yununa wa asghayna ilayhi bi adhanina ibtararatna ilayhi a'yununa wa asghayna ilayhi bi adhanina falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifuh. Kata beliau, kami dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal, yakni masih zamannya para sahabat, yang waktu itu belum tersebar fitnah, belum tersebar perbuatan bid'ah, belum tersebar orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal tujuannya untuk mendukung pemahaman hawa nafsunya. Kami dulunya ketika kami mendengarkan seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu a'yununa, maka mata-mata kami akan langsung memandangnya. Kami akan langsung menoleh kepada dia. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya untuk mendengar ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika terjadi fitnah, falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul, ketika manusia sudah tidak lagi memperdulikan kejujuran dan kedustaan, ketika manusia sudah tercampur ada orang yang benar-benar membawakan hadis untuk mendukung pemahaman yang benar, ada yang menyelewengkan maknanya, maka mulai saat itu kami tidak mendengarkan lagi dari manusia, dari orang-orang yang menyampaikannya, kecuali orang yang telah kami kenal, yang telah dikenal manhajnya, yang telah dikenal lurus pemahamannya. Ingat, di sini yang dicontohkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim mencontohkan ini untuk menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendengarkan, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan di sini adalah Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, yang kalau kita buka biografinya, beliau adalah rawi yang terpercaya, bukan ahlul bid'ah. Tapi Ibnu Abbas tidak kenal dia pada waktu itu. Orang yang menyampaikan ilmu harus dikenal. Kita berbaik sangka kepada setiap orang, betul. Tapi ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, kita harus yakin bahwa dia adalah orang yang pantas menyampaikan. Orang yang terpercaya, tidak menyelewengkan makna hadis yang disampaikannya kepada kita. Ini ketelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memilih guru. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang sangat populer dari tabi'in yang mulia Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jadi inilah ahlul hadis, dan inilah metode mereka dalam mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul hadis sekali lagi bukan cuma orang yang hanya pernah menukil hadis, pernah menyampaikan hadis. Sekarang gampang, hadis-hadis kan bukunya sudah dicetak. Apalagi ada juga terjemahannya. Tidak mesti orang yang menyampaikan hadis lantas dikatakan dia sebagai ahlu hadis kalau ternyata metode pemahamannya tidak seperti para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan ahlul hadis yang sesungguhnya. Taib. Selanjutnya Asy-Syaikh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, fahadhal imamu sabuni yakulu fi akidatihi. Maka cobalah kita melihat Imam As-Sabuni ketika menjelaskan dalam kitabnya Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, menjelaskan hal ini, beliau berkata, inna ashabal hadithil mutamassikina bil kitabi was sunnati hafidallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Sesungguhnya ashabal hadis, ahlul hadis, yang mereka itu selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempersaksikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan, mempersaksikan kemahaesaan sifat-sifat Allah, dan juga mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalah dan nubuwah, kerasulan dan nubuwah, ya, petunjuk yang beliau, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ahlul hadis termasuk ciri utama mereka adalah teliti dalam meriwayatkan hadis. Termasuk dalam masalah ini, dan ini sudah kita ulang berkali-kali, ketika menyampaikan hadis mereka memastikan atau meyakini bahwa hadis yang mereka sampaikan benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan orang itu menukil hadis, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Tirmidzi begitu saja. Memangnya hadis dalam Sunan Tirmidzi semuanya sahih? Memangnya semua dalam Sunan Ibnu Majah sahih? Dalam Jami' At-Tirmidzi semua sahih? Tidak. Harus mencantumkan sahih tidaknya. Ini manhajnya para ulama ahlul hadis. Karena kalau tidak akan dikhawatirkan termasuk ke dalam ancaman berdusta yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau dalam sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan dan menukil semua yang didengarnya. Yang sampai kepada kita berita ada yang benar, ada yang dusta. Itu pemberitaan biasa. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyangkut amalan beragama. Tidak boleh. Siapapun yang melakukannya. Kadang-kadang ada orang mengirim tulisan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Terus, bagaimana kedudukan hadis ini? Siapa ulama yang menyatakannya sahih? Supaya kita yakin, kita menukil ini benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau hadis ini lemah? Ternyata kita ikut menukil dan menyebarkan hadis yang lemah, yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sangat berbahaya. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya? Man haddatha anni bihadithin wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dalam keadaan diketahui hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang membuatnya pertama kali, yang kedua pendusta yang menyebarkannya. Ini prinsipnya ahlul hadis. Ingat, ini masalah agama. Ya, yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengikuti metode mereka dalam masalah ini agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti ahlul hadis yang sesungguhnya. Ila an yaqul, sampai pada ucapannya Imam As-Sabuni, masih ucapan beliau, wa qad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi wat tashbihi wa manna alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlus sunnah dari perbuatan-perbuatan yang namanya at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah. Orang memakai Al-Qur'an dan sunnah rata-rata pengakuannya demikian. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu ingin mengajarkan Islam tapi tidak mau pakai Al-Qur'an dan sunnah. Semua orang akan berpaling darinya otomatis. Untuk menarik orang, dia mengatakan, saya memakai Al-Quran, saya memakai hadis. Bahkan kelihatan sebagian dari mereka menunjukkan dia menghafal hadis. Tapi coba rujuk kepada pemahamannya. Coba kita bandingkan dengan pemahaman para ulama yang tersebar di kalangan para ustadz sunnah. Akan kelihatan bahwa dia bukanlah ahlul hadis, ya, dalam artian yang sesungguhnya, karena dia tidak merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah, wa takyif. Tentuin dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Berlebih-lebihan dalam membahas kaifiyah sifat-sifat Allah, padahal ini perkara yang di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Makanya dilarang. Ya, sebagaimana ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala tentang sifat al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya sifat Allah, ini pertama al-istiwa, makna istiwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ini adalah perkara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab. Menanyakan bagaimananya, ini tidak diketahui, di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskannya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mengimaninya, mengimani sifat-sifat Allah adalah wajib. Dan menanyakan tentang kaifiyahnya, mentakyifnya, ini adalah perbuatan bid'ah. Karena ini akan mengantarkan kita untuk membayangkan, ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah yang nantinya akan terjerumus ke dalam at-tamthil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini dilarang, ya, dan ini bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin misalnya seseorang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan dan menukil kesepakatan semua para ulama tentang makna istiwa. Ya, yaitu ala wartafa, tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Ada seorang yang mengaku sebagai dai sunnah, ketika menjelaskan ini dia menjelaskan, oh ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Kalau yang namanya perbedaan pendapat, maka semua ada perbedaan pendapat. Orang Muslim sama orang Nasrani berbeda pendapat dalam masalah tauhid. Orang yang bertauhid dan orang yang melakukan perbedaan, melakukan perbuatan syirik, berbeda pendapat, iya kan? Dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas dikatakan seperti ini perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu kalau terjadi di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara yang tidak jelas dalilnya, dalam perkara-perkara yang ditoleran perbedaan pendapat di situ. Adapun dalam masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan ketinggian sifat-sifat Allah, ya, apalagi sifat kemahatinggian Allah ini adalah sifat zat. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Subhanallah. Ini sifat lazimah, sifat dzatiyah yang terus-menerus ada pada zat Allah. Selalu dia itu, Allah itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha tinggi. Sebelum ataupun sesudah dia menciptakan arsy, Allah selalu maha tinggi. Ya, oleh karena itu mengingkari sifat ini sudah kita ketahui, sudah pernah kita nukilkan. Dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah, ini kufur hukumnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak mungkin, ya, seorang yang menisbatkan diri kepada pemahaman ahlul hadis, ahlus sunnah, kemudian rancu dalam menjelaskan masalah-masalah akidah seperti ini. Kalau masalah ini sudah dia tidak bisa jelaskan dengan benar, maka pasti dalam masalah-masalah lain penjelasannya pun akan rusak, ya, penjelasan yang tidak benar. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ahlus sunnah dari menyelewengkan makna ayat-ayat sifat-sifat Allah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga at-takyif, membagaimanakannya dilarang. Wat-tashbih, tentu, ya, menyerupakannya dengan makhluk, ini hukumnya kufur. Wa manna 'alaihim bit-ta'rifi wat-tafhim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan karunia kepada ahlu sunnah bit-ta'rif, untuk mengenalkan akidah yang benar kepada umat, wat-tafhim, dan memberikan pemahaman yang lurus kepada mereka. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah kita juga bahas berkali-kali, adalah akidah yang paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling bijaksana. Inilah yang kita yakini. Ada sebagian orang belakangan mengatakan manhaj salaf itu memang aslam, lebih selamat. Tetapi manhajnya orang-orang yang belakangan itu justru yang lebih sesuai dengan ilmu, lebih bijaksana. Ini jelas bertentangan. Bagaimana mungkin dikatakan ada pemahaman lebih selamat tapi tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan hikmah? Dari mana diambil keselamatan kalau bukan dari ilmu? Dari mana dikatakan sesuatu itu sesuai, apa ini sesuai dengan hikmah kalau bertentangan dengan ilmu wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memahami dalil dengan akal sehat, menjelaskannya juga kita terima dengan sangat lapang dada, dengan sangat lega, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat sesuai dengan akal sehat. Karena yang menurunkan wahyu, dialah yang menciptakan akal manusia. Makanya ketika mereka-mereka, ya, orang-orang yang katanya mengagungkan akalnya, memahami akidah dengan menggunakan akal. Oleh karena itu masalah urusan membagaimanakan sifat-sifat Allah, mereka sangat lancang dalam masalah ini. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membolehkan hal yang seperti ini. Karena kita wajib untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak boleh melampaui batas dalam hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, karena akan terjerumus ke dalam perbuatan, ya, berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu yang sudah pernah kita jelaskan. Di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan sebagai perbuatan yang sangat buruk, bahkan keburukannya melebihi perbuatan atau dosa perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat. Paling sesuai dengan hikmah dan paling sesuai dengan ilmu, paling masuk akal. Nah, taib, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, madhhabus salaf ahli al-hadithi wa sunnati wal jamaah. Di dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Akli wa Naql, beliau berkata, madhab salaf, artinya manhaj, metode pemahaman. Ya, madhab salaf ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi istilah ini sama. Mereka adalah salaf, mereka adalah ahlul hadith, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya sudah kita ulang berkali-kali, tidak mungkin dibenarkan seseorang itu mengaku sebagai ahlus sunnah kemudian dia membenci istilah salaf. Dia tidak menyukai istilah salafi, mengingkarinya atau menganggapnya sebagai bagian dari hizbiyah. Tidak mungkin, para ulama sendiri menyebutkan. Penamaan-penamaan ini adalah dikenal dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang tentu tujuan penamaan ini adalah untuk menunjukkan ciri mereka, berpegang teguhnya mereka dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, wal muradu bi ahli al-hadithi fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah, dan yang dimaksud dengan ahlul hadith di dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, di dalam kitab-kitab akidah yang dicantumkan atau ditulis oleh para ulama salaf seperti tadi, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam As-Sabuni, misalnya kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari, ya, misalnya kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, atau Al-Aqidatu Al-Wasitiyah, atau Al-Aqidatu Tahawiyah, semua maksudnya adalah ahlul hadith, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah. Di tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi." Beliau menjelaskan, "Dan kami di sini tidaklah memaksudkan ahlul hadis itu, ya, hanya terbatas pada orang-orang yang mendengarkan hadis atau menulisnya atau meriwayatkannya." Tentu saja kalau ada seseorang yang menulis hadis, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, menjelaskannya dengan benar, ini tentu kita katakan, ya, pantas dimasukkan pertama kali dalam golongan ahlul hadis. Tapi bukan cuma ini saja pengertiannya. Bukan terbatas pada makna ini saja pengertian ahlul hadith. Bal na'ni bihim, tapi yang kami maksudkan dengan mereka ini adalah, kullu man kana ahakka bihifdihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Semua orang yang dia itu paling pantas, paling berhak memberikan perhatian untuk menghafal hadis, memahami kandungannya, mengenalnya lahir dan batin. Dia mengetahui tentang keadaan rawi-rawinya, tahu ini hadisnya sahih atau hadisnya lemah, Secara sanad dia paham, dia mengetahui ini sanad yang bisa diterima, ini yang ditolak. Kemudian secara maknanya, jadi riwayatan wa dirayatan, secara periwayatannya maupun secara kandungannya. Jadi orang yang mempelajari hal ini, maka dialah yang dikatakan sebagai ahli hadis. Ternyata mungkin dia lebih banyak membicarakan atau lebih ahli dalam bidang fikih misalnya, tapi rujukannya selalu hadis-hadis yang sahih. Rujukannya selalu dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah ahlul hadis, inilah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ini yang beliau maksudkan. Semua orang yang dia itu memberikan perhatian untuk menghafalnya, mengenalnya, memahami kandungan hadis tersebut, lahir dan batin, riwayatnya, sanadnya maupun isinya, kandungannya. Wattiba'ihi batinan wa zahiran, kemudian tentu saja mengikutinya, mengamalkannya. Orang yang mempelajari bahkan mendalami, tapi pada prakteknya dia tidak mengikuti para ulama ahlul hadis, ini bukan ahlul hadis namanya. Pada prakteknya dia tidak merujuk bertanya kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika terjadi satu peristiwa besar di kalangan kaum muslimin misalnya. Dia berbuat dengan pemikiran sendiri, ini bukan ahlul hadis namanya. Karena dia tidak mempraktekkan kandungan dari hadis yang dipelajarinya. Jadi dia kemudian berusaha mengikutinya lahir dan batin. Wa kadzalika ahlul Quran, dan demikian pula yang dimaksud dengan ahli Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, disinilah kebanyakan manusia ketika menggunakan istilah itu salah dalam memahaminya karena tidak merujuk kepada makna seperti yang diterangkan di sini. Contoh masalah ahlul Al-Quran. Tentu saja ahli Al-Quran idealnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Tapi apakah setiap yang menghafal Al-Quran lantas dia menjadi ahlu Al-Quran? Bagaimana kalau dia menghafal Al-Quran kemudian dia memimpin perbuatan syirik, perbuatan bid'ah? Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran tapi kemudian dia tidak pahami isinya? Maka seperti ucapan sebagian dari ulama salaf, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang ya membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ahlul Al-Quran, ahli Al-Quran, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita faham apa artinya ahli. Bukan cuma orang yang menghafalnya atau mengaku mengetahuinya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan, menyebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran, yang kemudian mereka membacanya dengan tilawah yang sebenarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdihi wa ma'nahu. Yang namanya membaca, mentilawah Al-Quran, kata-kata tilawah, secara asal kan tilawah itu artinya mengikuti secara bahasa. Maka tilawah di sini meliputi mengikuti lafadznya atau maknanya, yakni membaca lafadznya atau memahami kandungan maknanya. Kata beliau, wa tilawatul ma'na afdhalu min mujarradi tilawatil lafdhi. Dan memahami kandungan maknanya ini lebih mulia, lebih utama daripada cuma memahami lafadznya, hanya sekedar hafal lafadznya, pandai membacanya dengan suara yang indah, tapi tidak faham. Ini bukan afdol. Yang lebih utama orang yang memahaminya. Kata beliau, wa ahluha hum ahlul Quran. Ini batasannya. Dan orang yang paham kandungan maknanya dengan benar, inilah ahlul Quran yang sesungguhnya, yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Al-Quran adalah orang yang ahlu Allah, yang terdekat dengan Allah, dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita memahami makna ahli bukan cuma dengan sekedar pengakuan, bahkan bukan cuma sekedar dengan menghafalnya. Tapi ahli, ahlul hadis, adalah orang yang selalu menyampaikan hadis. Tentu lebih utama ketika dia menghafalnya, sering menukilnya, dan menyampaikan pemahaman yang benar dalam masalah hadis-hadis tersebut berdasarkan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka selalu mempraktekannya, mengikutinya dalam semua keadaan mereka, baik sesuai dengan keinginan hawa nafsunya ataupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Inilah ahlul hadis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dari sini kita pahami bahwa ini adalah termasuk istilah yang merupakan muradifnya atau sinonimnya istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih lanjutkan kembali istilah atau penamaan-penamaan syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah, yang ini menunjukkan ciri mereka yang tentu saja membedakan mereka dari selainnya. Sekarang thalithan, yang ketiga. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang pertama, yang kedua ahlul hadis, kemudian sekarang yang ketiga, al-athariyatu au ahlul athar. Ahlul athar atau al-athariyah. Al-athariyah atau ahlul athar, pengikut athar. Athar ini sebagian ulama mengatakan termasuk maknanya sama dengan hadis. Ada juga ulama yang mengatakan athar itu biasanya dimaksudkan riwayat-riwayat keterangan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan para ulama ahlu sunnah setelahnya dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berarti ini juga menunjukkan ciri mereka selalu menukil riwayatnya para sahabat. Atau bisa diartikan mereka selalu mengambil keyakinannya dalam beragama, pemahaman agamanya secara ma'thur, yakni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah pengertian mereka disebut sebagai ahlul athar. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, wa hadhal ismu yutlikuhu kathirun min ahlil ilmi wa yuriduna bihi ahla sunnati wal hadith. Nama ini dinyatakan oleh banyak para ulama, dan mereka maksudkan adalah sama dengan ahlul sunnah atau ahlul hadis. Makanya istilah ini juga tidak pantas diingkari. Bahkan justru istilah ini menunjukkan ciri mereka yang selalu merujuk dan kembali kepada athar. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berkata, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wat tamassuku bi madhhabi ahli al-athar mithlu Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi berkata, mengungkapkan tentang istilah ini atau penyebutan gelar ini, madhab kami, ya, metode pemahaman kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in, berpegang teguh dengan madhab atau manhajnya ahlul athar. Ini istilah digunakan oleh para ulama. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi setelah zamannya Imam Bukhari, berarti setelah zamannya tabi'ut tabi'in. Ini digunakan oleh mereka istilah seperti ini. Ya. Dan berpegang teguh dengan metode pemahaman ahlul athar seperti Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berarti istilah ini telah dikenal oleh para ulama terdahulu, dan tentu saja istilah ini sekali lagi menunjukkan ciri khas mereka yang selalu merujuk kepada athar. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain beliau berkata, wa alamatu ahlil bid'ah alwaqi'atu fi ahlil athar, ciri-ciri tanda-tandanya ahlul bid'ah adalah alwaqi'atu selalu mencela, menjelek-jelekkan ahlul athar. Ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, maka tidak ada yang baru. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, tentu saja di antara mereka banyak yang dipengaruhi atau banyak yang mendapatkan berita yang tidak benar. Ketika ada orang-orang yang tidak menyukai ahlu sunnah, maka ini bukan perkara yang baru, bukan menjadikan kita merubah metode dakwah kita. Dari dulu ciri-cirinya mereka ahlul bid'ah adalah al-waqi'atu selalu mencela atau menjelek-jelekan ahlu sunnah, ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqati tasmiyatuhum ahla sunnati hasyawiyah, mereka dan tanda-tandanya orang-orang zindik, ya, orang-orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, mereka menamakan ahlu sunnah adalah hasyawiyah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang jumud pikirannya. Karena ahlu sunnah tidak mau menggunakan akal dalam masalah-masalah yang tidak diperbolehkan, melampaui batas kemampuan berpikir manusia, seperti masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, masalah-masalah yang gaib. Mereka akhirnya memberikan istilah-istilah buruk seperti ini. Wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah, tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menamakan ahlul athar, istilah beliau ahlul athar, yakni ahlu sunnah. Mereka mengatakan ahlu sunnah itu adalah jabariyah, yakni mujbarah, orang-orang yang hanya mengikuti saja. Mereka mengingkari takdir. Akhirnya orang-orang yang menetapkan takdir dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau berbuat, hanya mengikuti saja ketentuan takdir. Wa alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyatan, dan ciri-cirinya orang-orang murji'ah, ya, yang menjadikan amal tidak termasuk dalam iman, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang selalu mengatakan kurangnya iman. Ya, iman berkurang dengan amal perbuatan manusia atau bertambah dengan amal perbuatan manusia. Ya, ini tujuannya penamaan-penamaan untuk menjelek-jelekan, menjauhkan orang. Dari dulu sampai sekarang sudah ada istilah-istilah seperti ini. Wa alamatur rafidati tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah, dan ciri-cirinya orang-orang Syiah Rafidah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai nasibah, orang-orang yang membenci ahlul bait, yang memasang permusuhan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini poin pentingnya, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebutkan kadang-kadang ahlu sunnah, kadang-kadang ahlul athar. Berarti artinya sama. Ahlu sunnah ya ahlul athar, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti athar, riwayat-riwayat, athar, jejak-jejak peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa warada dhalika fi kalami kathirin minal a'immati mithli Abi Nasr Sijzi wa Ibn Taymiyah والسفاريني وغيرهم من أهل العلم وسموا بذلك نسبة إلى الأثر وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. Kemudian penamaan dengan ahlul athar ini juga disebutkan dalam ucapan banyak para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya seperti Imam Abu Nasr As-Sijzi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam As-Safarini, dan yang selainnya dari para ulama sunnah. Dan mereka disebut dengan ahlul athar, dinisbatkan kepada athar. Kenapa? Athar itu dalam istilah ulama ahlul hadis, ada yang mengatakan dia adalah muradif, sama artinya dengan hadis, sinonimnya hadis. Kalau kita mau artikan juga, athar itu adalah jejak, maksudnya adalah jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana makna yang ditunjukkan juga secara bahasa. Ya, wa makna ahlul athar. Adapun maknanya ahlul athar, kama yakulu As-Safarini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Lawami'ul Anwar, beliau berkata, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengambil, menjadikan sumber pengambilan akidah mereka dari athar, dari yang ma'thur, yang diriwayatkan. Anillahi jalla sya'nu, bersumber dari keterangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah yang maha tinggi. Fi kitabihi, dalam Al-Qur'an, au fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kiram wat tabi'in lahum al-fiqham, atau riwayat yang sahih dari para ulama salafus salih, dari kalangan sahabat, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, dan para tabi'in yang agung yang mengikuti para sahabat dalam pemahaman ini. Wa hadza bi makna ahlus sunnati fi itlaqis salaf, berarti makna ahlul athar adalah sama dengan ahlus sunnah dalam penggunaan atau kata-kata yang digunakan oleh para ulama salaf dalam buku-buku tentang keyakinan ahlus sunnah. Sekali lagi, ini istilah yang tidak asing. Ya, meskipun mungkin sudah jarang yang menggunakannya, tidak kita ingkari. Dan ketika ada yang menggunakannya, maka kita terima. Karena ini menunjukkan ciri-ciri ahlus sunnah. Ya, bangga dengan mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman para sahabat. Ini adalah kebanggaan yang benar, asal tentu dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan. Tapi berikutnya, rabi'an al-firqatun najiyah. Ini ringkas-ringkas penjelasannya, kita selesaikan sampai akhir dari pembahasan ini. Yang keempat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sesuai dengan sifat mereka, selamat dari ancaman azab neraka. Di dunia selamat dengan mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menyeleweng. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Artinya apa? Ayn najiyata minan nar, yaitu yang selamat dari ancaman neraka. Karena mereka mengikuti pemahaman yang menghindarkan dari ancaman azab neraka. Makanya mereka dikatakan sebagai golongan yang selamat. Haistu stathnahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dhakara al-firqa wa qala kulluha finnari illa wahidah ya'ni laysat finnar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang kita kenal bersama hadis perpecahan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka, golongan yang selamat ini, ketika beliau menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang berpecah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ya, berarti satu inilah yang selamat, ya. Yaitu hum man kana mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ini yang dikecualikan. Artinya yakni laisat finnar, mereka ini tidak diancam dengan azab neraka. Tidak termasuk yang diancam untuk masuk ke dalam neraka. Qala syekh Hafidh Hakami fi Ma'arijil Qabul. Syekh Hafidh Hakami di dalam kitab Ma'arijil Qabul berkata, Wa qad akhbara sadiqul masduku sallallahu alaihi wasallam annal firqatan najiyata hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya benar dan dibenarkan telah memberitakan bahwa golongan yang selamat, selamat dari ancaman azab neraka, mereka adalah orang yang selalu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi juga ini istilah yang syar'i, golongan yang selamat. Makanya kalau mereka ini dijamin keselamatannya, yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak ada seorang pun yang menjamin ya pemahaman kecuali pemahaman ini karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang menjaminnya. Oleh karena itu siapa yang ingin selamat, ikutilah jalan-jalan golongan yang selamat seperti yang disampaikan di dalam hadis yang sahih ini. Taib, khamisan yang kelima. Penamaan yang kelima, At-Ta'ifatul Mansurah. Ini juga sudah sering kita jelaskan beberapa kali. Golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Masya Allah, antum lihat penamaan mereka, gelar-gelar mereka semua mulia. Benar-benar beda dengan gelarnya Ahlul Bid'ah. Penamaan mereka tidak ada jaminan keselamatannya. Kalau ini selamat dari azab neraka, selalu ditolong oleh Allah. Mereka adalah ahli yang selalu belajar sunnah. Semua mengisyaratkan makna yang agung, berpegang teguh dengan Islam, keyakinan benar yang menyelamatkan, pertolongan dan taufik dari Allah. Semua maknanya indah. At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Wa hadhihi tasmiyatu ma'khudhatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Penamaan ini ya, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang mereka itu zahirin, selalu menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurin, selalu ditolong oleh Allah. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menampakkan dan memperjuangkan kebenaran. Ini keberadaan mereka sampai di akhir zaman, yang menunjukkan bahwa orang yang ingin selamat, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan adakan orang-orang yang akan menyertai mereka mengikuti jalan keselamatan, meskipun jumlah mereka sedikit. Selalu ada sampai di akhir zaman. Ini pun juga sudah pernah kita jelaskan. Jadi istilah At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Tentu ditolong karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Sadisan yang keenam, As-Salafiyatu awis Salafiyun. Salafi, satu orang. Salafiyun, jama. Salafiyah, kalau kita nisbatkan dakwah, dakwah salafiyah. Ya, nisbatan li salaf, penisbatan kepada manhaj salaf. Wasalafu fil lughah, pengertian salaf dalam bahasa Arab secara bahasa, jam'u salifin, jamaknya kata-kata salif yang mendahului kita dalam kebaikan. Ya, wasalif al mutaqaddim, salif artinya orang yang mendahului kita. Kita pernah ucapkan dalam, terjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah salaf, pendahulu yang mendahului dengan kebaikan, itu maksudnya. Wasalaf al-jama'atul mutaqaddimun. Salaf artinya adalah jamaah yang terdahulu, itu secara bahasa. Ya. Wa minhu qauluhu azza wa jal, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 56. Wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, kami jadikan mereka sebagai salaf pendahulu, wa mathalan dan contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Istilah ini mengandung makna pendahulu, yakni pendahulu yang mendahului kita dengan kebaikan. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, wassalaf man taqaddama minal aba'i faja'alnahum mutaqaddimin liyata'idha bihimul akhirin. Salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu dari bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Maknanya ayat ini, kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang terdahulu supaya orang-orang yang belakangan, yang datang kemudian, bisa mengambil nasihat dari mereka. Itu makna ayat tadi. Waqala Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir berkata, salaful insan man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi. Salafnya manusia adalah orang yang mendahului dia, meninggal dunia sebelum dia, baik itu orang tuanya, nenek moyangnya, atau kerabatnya yang meninggal dunia sebelum dia. Walihada summiya sadrul awwalu minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah, berdasarkan inilah, generasi yang pertama dari umat ini, ya, dari kalangan tabi'in, dinamakan sebagai salafus salih, pendahulu yang soleh. Hadza fil lughah, ini makna secara bahasa. Wa amma fil istilah, adapun dalam istilah para ulama ahlu sunnah, famal maksudu bis salafis soleh, apa maksudnya salafus soleh? Wa ma manhajuhum fil akidah, bagaimana metode mereka dalam berakidah? Wa ma abrazu sifati manhajihim, apa ciri-ciri utama yang terlihat pada manhaj mereka? Sebenarnya dengan kita pelajari gelar-gelar ini saya sudah jelas. Ya, wa hadza sanu'arrifuhu insyaallahu fid darsit taliyah, inilah yang akan kita jelaskan nanti di bab selanjutnya. Akan dikhususkan pembahasan tentang makna salaf, ya, bagaimana metode mereka dalam memahami akidah, sumber pengambilan agama mereka, serta ciri-ciri utama manhaj mereka yang membedakannya dari ahlul bid'ah. Alhamdulillah, inilah penamaan-penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar ini supaya kita tahu jalan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti jalan yang telah kita pelajari. Bukankah bukti bahwa kita mencintai manhaj salaf atau berkeinginan, bertekad untuk mengikuti mereka dengan berusaha mempelajari apa itu nama-nama mereka, ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, tentu dengan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengikuti pemahaman yang hak ini yang sangat asing di akhir zaman. Tentu kita selalu memohon karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya dalam kebaikan-kebaikan besar ini. Barakallahu fikum. Sampai disinilah insyaallah apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah akan ada kelanjutannya di pertemuan yang berikutnya, ya, setelah bulan Ramadan nanti insyaallah, mungkin setelah lebaran kita akan lanjutkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang dari apa yang saya jelaskan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, fadhol, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana pandangan dari sebagian kaum muslimin yang merasa kagum dengan para da'i yang masya Allah hafalannya padahal belum tentu benar manhajnya. Sebenarnya kalau dikatakan masya Allah hafalannya, ya betul masya Allah, ya, baik yang buruk ataupun yang baik, semua terjadi dengan kehendak Allah. Masalah hafalan mereka biasa-biasa saja. Cuman mereka menonjolkan hal yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan, dibesar-besarkan, dipromosikan dengan besar. Ya, kalau antum melihat para ustadz-ustadz sunnah itu punya hafalan yang bagus. Karena mereka waktu sekolah benar-benar diuji hafalannya. Waktu mereka belajar teruji hafalannya. Cuman karena para ustadz kita tidak suka menonjolkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi mengaku, oh saya hafal sekian, saya hafal sekian. Dan memang hal ini tidak perlu ditonjolkan, ya. Kita bisa melihat dari bagaimana mereka menukilkan riwayat-riwayat yang sahih. Bagaimana mereka ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Tinggal kita buktikan apakah penjelasan ustadz ini benar. Coba rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Rujuk kepada ucapan misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Kita akan dapati ternyata mereka ini paling tidak banyak menguasai ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Adapun kalau dari selain ya, yang kita kenal dengan sunnah, banyak mungkin dia menukil sesuatu ayat, kemudian hadis, tafsirkan. Kok aneh, tidak pernah kita dengar. Ya, paling tidak ayat-ayat apalagi hal-hal yang umum yang biasa dibahas dalam Islam, kita pernah dengar mungkin dari para ulama ada penjelasannya, ini kok aneh. Pas kita merujuk ke tafsir, lebih aneh lagi kita dapatkan. Kalau tadi aneh ini, sekarang aneh bin ajaib. Ya, ala kulli hal seperti itu keadaannya. Jadi itu kekaguman kita sebenarnya karena promosinya orang-orang saja, mereka yang ingin meninggikan tokoh-tokohnya. Kalau kita merujuk banyak yang tidak benar, ya mungkin itu hafalnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Coba kita lihat ketika menjawab pertanyaan spontan misalnya, bagaimana dia menukilkan sesuatu, akan kelihatan aslinya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum menjual dan membeli kondom? Iya, barakallahu fikum. Tentu saja ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, maka mestinya harus tentu dalam penjualan hal-hal yang seperti ini yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, harus ada pengawasan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah atau mungkin orang-orang yang ahli kesehatan, ahli medis, ya. Tentu tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas. Karena orang-orang saja yang menggunakannya misalnya untuk yang sudah berkeluarga, kan tidak semua diizinkan untuk membatasi keturunan misalnya, kalau ada, kecuali kalau ada memenuhi syarat-syarat tertentu atau udzur tertentu yang dibenarkan dalam syariat. Nah, maka ini tentu butuh pengawasan. Permainan apa saja dalam Islam yang tidak diperbolehkan? Permainan yang melalaikan dari mengingat Allah, semua tidak diperbolehkan. Permainan yang mengandung hal-hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Harusnya antum bertanya sebaliknya, permainan apa yang diperbolehkan? Karena hukum asalnya permainan kan melalaikan. Ini pertanyaannya terbalik. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil." Semua permainan yang dilakukan oleh manusia itu batil, sia-sia. Kecuali yang dikecualikan ini sedikit berarti. Illa muda'abatuhu limra'atihi. Muda'abatuhu limra'atihi, kecuali ketika dia bermain-main atau bercumbu dengan suami istri, dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, ketika dia latihan berkuda. Ya, untuk persiapan berjihad di jalan Allah. Wasibahah. Wa ramyuhu biqausihi, dan latihan memanah. Yang ketiga, wasibahah, dan berenang. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, adapun yang lainnya seperti tadi, masalah yang berhubungan dengan kelalaian. Kalau melalaikan, maka jelas tidak diperbolehkan permainan tersebut. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang pertemuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia yang diadakan di Chechnya yang mengeluarkan salafi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang diundang di antara ulama yang kita kenal dalam pertemuan ini? Apakah para ulama besar di Arab Saudi diundang? Pasti tidak. Yakni apa artinya pertemuan seperti ini kalau tidak didasari dengan berpegang teguh dalam kebenaran? Apakah dalam pertemuan tadi kira-kira akan ada saling menasihati, siapa yang melakukan perbuatan yang menyimpang, yang melakukan perbuatan syirik harus tinggalkan? Tidak mungkin. Apalagi kesepakatannya mengeluarkan salafi. Subhanallah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan perusahaan, kita bisa PHK orang seenaknya, kan begitu. Tapi itu adalah pemahaman. Siapa yang mengikuti pemahaman ini, maka dialah Ahlus Sunnah. Itu pun yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang mengetahui hakikatnya kita hanya berusaha saja mengikuti yang benar. Ada salah satu ustadz di media mengatakan dengan tasbih dia telah berhasil mengesampingkan dari kebiasaan memegang handphone. Jika tasbih bid'ah, apa lebih baik kami memegang HP? Apa tetap bid'ah? Yang namanya satu contoh kasus tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sesuatu. Contoh misalnya, ada orang yang mengenal Islam. Ternyata pertama kali dia mengenal Islam misalnya dari pemahaman Ahmadiyah, pemahaman kufur. Lama-kelamaan dia sudah kenal, setelah itu dia kenal yang benar, akhirnya dia mengenal sunnah yang benar. Apakah kita katakan kalau begitu pemahaman ini benar karena buktinya orang ini pertama kali mengenal Islam lewat jalur ini? Kan tidak, tetap yang salah disalahkan. Kebetulan dia lewat jalur tersebut, dan kalau dia menetap di situ bisa jadi keyakinannya keyakinan kufur, meyakini ada nabi selain Nabi SAW. Maka jelas ini tidak menjadi alasan kalau seandainya benar seperti itu. Sama dengan orang misalnya, ya ketika dia dulunya gemar musik, setelah itu dia meninggalkan musik dan lebih suka dengan musik islami. Oh, berarti musik islami boleh. Salah seperti ini. Ini dipalingkan dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Buaya laut bukan buaya darat ya. Tetap salah. Kita katakan harusnya dia meninggalkan ini kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, karena musik itu adalah mizmaru syaitan, serulingnya syaitan, nyanyian atau musik. Baik itu dikatakan islami atau bukan. Ala kulli hal, ini bukan merupakan ukuran. Ya, kalaupun terjadi seperti ini. Kemudian juga masalah tasbih tentu saja tidak disepakati oleh para ulama. Ya, kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu bid'ah, karena Nabi SAW bertasbih dengan jari-jari tangan kanan beliau. Dan beliau berkata tentang orang yang bertasbih dengan jari-jarinya, fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat, karena jari-jari itu akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, inilah pendapat yang benar dalam masalah ini, ya. Barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.